Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidzil Islam, penjelasan pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kitab ini adalah syarah dari matan Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Ahibbati hafizakumullahu taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pelajaran ketujuh, penjelasan pembatal keislaman yang keenam. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, "Man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafara." Wad dalilu qawluhu taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, barang siapa memperolok sebagian dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok pahalanya atau sanksinya, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman kalian. Quran Surah At-Taubah ayat 65-66. Penulis kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, yaitu Al-Allamah Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, menyebutkan bahwasanya ayat ini, bab ini adalah bab yang agung, yang mana bab ini berkaitan dengan kebencian terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ini menunjukkan pembatal keislaman dengan lisan, yaitu mengolok-olok agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bab sebelumnya, bab yang berkaitan dengan amalan hati, yaitu membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan bahwa sebab turun ayat ini adalah karena ada seorang munafik yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah orang yang paling suka berdusta, paling suka makan, tetapi paling pengecut bertemu dengan musuh. Kemudian berita tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, surat At-Taubah ayat 65-66. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa surat At-Taubah disebut juga oleh Imam Qatadah rahimahullah sebagai surat Fadhihah, yaitu surat yang membongkar keburukan orang-orang munafik, atau yang disebut dengan surat Haffarah yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu surat yang membongkar ataupun memperlihatkan apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwasanya ayat yang disebutkan oleh penulis menunjukkan kepada perkara-perkara yang agung. Yang pertama yaitu wajib menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merendahkan Allah, meremehkan Allah, menghinakan Allah, maka sungguh dia telah kafir, sebagaimana kaum Yahudi yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tangan Allah terbelenggu, Allah miskin. Sebagaimana juga kaum Nasrani yang mengatakan Allah memiliki anak. Ini adalah merendahkan, meremehkan, menghinakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa ayat ini juga memberikan pelajaran, barang siapa yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan beliau, menghinakan beliau, maka juga kafir. Dan ahibati hafizakumullah taala, hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis membawakan ayat yang begitu banyak, di antaranya yaitu surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 5, kemudian juga surat An-Nur ayat 63. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti bertentangan dengan Allah. Karena Allah memuliakan, meninggikan derajatnya, mengharumkan namanya, menghormatinya, sedangkan yang merendahkannya, meremehkannya, menghinanya berarti bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyebutkan salah satu bentuk pemuliaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah menyebut nama panggilan dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tidak pernah. Akan tetapi beliau menyebutnya dengan pangkat kenabiannya, dan keras Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan pangkat kenabiannya dan kerasulannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan pangkat kenabiannya dan kerasulannya. Ahibati hafizakumullah taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menghinakan, merendahkan, mengecilkan kedudukan beliau, maka dia telah kafir sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam surat Al-Fatih ayat 9. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengagungkannya, memuliakannya dan bertasbih kepadanya di pagi hari dan di petang hari. Ini menunjukkan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati hafizakumullah taala, saya akan menyebutkan tentang apa saja sikap-sikap yang menunjukkan bahwa seseorang telah merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang telah menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja sikap seseorang telah merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di dunia, maka kita bisa sangat jelas melihat siapa saja yang merendahkan, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi kalau beliau sudah meninggal dunia, maka kita juga harus mengetahui siapa saja yang berbuat lancang, berbuat menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama yaitu orang-orang yang diantaranya orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah menghinakan, bahkan orang tersebut menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membenci sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Ini salah satu dari orang yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan makanya saya nasihatkan untuk diri saya pribadi bahwa apa saja yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya dia melakukannya. Di antaranya misalkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Berakidahlah sesuai yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, beribadahlah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jauhi dari kesyirikan, jauhi dari perbuatan bid'ah, karena itu berarti menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan harian, tetapi sudah diatur dalam agama Islam, sudah diatur dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semestinya kita jangan sampai jauh dari sunnah tersebut saat keseharian kita, apalagi sampai membenci sunnah tersebut. Di antaranya dalam perihal makan, dalam perihal pakaian, ya dalam perihal sholat-sholat sunnah, amalan-amalan sunnah. Maka jangan sampai jauh dari amalan-amalan tersebut. Karena siapa yang jauh, maka dikhawatirkan dia membenci dari sunnah-sunnah tersebut. Barang siapa yang membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, contoh potret orang yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menolak hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sudah di sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, manusia-manusia seperti ini semenjak 14 abad yang lalu, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatih ya'tihil amru min amri mimma amartu bih aw nahaitu anhu fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Yang artinya, jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian dia bersandar dengan sandarannya, datang perintah dariku, apa yang aku perintahkan kepadanya dan apa yang atau aku yang aku larang atasnya, tapi dia mengatakan kami enggak tahu itu. Yang kami dapati dalam Al-Qur'an itu yang kami ikuti. Nah, ini merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina hadis-hadis yang sahih, walau dengan retorika apapun, walau dengan pembicaraan yang manis bagaimanapun, walau dengan logika bagaimanapun. Ini termasuk daripada penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahuu." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, ambillah. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang atas kalian, maka jauhilah. Maka barang siapa yang menolak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau itu perintah, berarti dia menolak ayat ini. Barang siapa yang menolak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau itu larangan, berarti dia menolak hadis ayat ini. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya para ulama rahimahumullahu taala sangat tegar, kokoh, berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Al-Zahabi rahimahullahu taala. Diceritakan oleh Al-Humaidi rahimahullah, kunna 'inda Asy-Syafi'i rahimahullah fa'atahu rajul fasa'alahu fi mas'alah faqala qadha rasul fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha faqala rajul lis-Syafi'i ma taqulu anta faqala subhanallah tarani fi kanisa tarani fi bai'ah tarani 'ala wasti zannara aqulu laka qadha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta taqul ma taqulu anta. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang artinya kata Al-Humaidi rahimahullah, kami pernah bersama Imam Syafi'i, lalu datang seseorang bertanya tentang sebuah permasalahan, lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab bahwa di dalam permasalahan tersebut Rasulullah SAW sudah menetapkan hukum seperti ini, seperti ini, tidak disebutkan memang hadisnya. Kemudian orang tersebut berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, lalu pendapatmu apa wahai Imam Asy-Syafi'i? Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah marah, subhanallah, maha suci Allah. Kamu melihat aku sedang di gereja, kamu melihat aku sedang keluar dari tempat peribadatan orang Yahudi, kamu melihat aku memakai gesper yang menunjukkan aku bukan orang Islam. Aku sedang mengatakan kepadamu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan hukum dalam permasalahan tersebut seperti ini, seperti ini. Lalu kamu mengatakan apakah aku mengambil hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut? Nah, ini menunjukkan bahwasanya para imam sangat kokoh, tegar, tegas untuk senantiasa selalu memegang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, perhatikan perkataan indah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah di dalam hadis di dalam kitab Siyar Alamin Nubala dan juga Syarafu Ashabil Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bahwa Imam Malik rahimahullah berkata, "Akullama ja'ana rajulun ajdala min rajul, tarakna ma nazala bihi Jibril 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lijadalih." Apakah setiap kali ada orang yang lebih pintar untuk berdebat, melawankan yang lainnya, maka kita tinggalkan apa yang diturunkan kepada Jibril, diturunkan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang tersebut pintar ngomong. Ini hati-hati. Yang pintar ngomong bukan berarti benar. Yang pintar berdebat bukan berarti dia dalam kebenaran. Itu hati-hati. Karena Imam Malik mengingatkan kepada kita, apakah setiap orang yang pintar ngomong mengalahkan orang lain, kemudian kita tinggalkan hadis Rasul yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang tersebut pintar ngomong? Tidak demikian. Ayat tetap ayat, hadis tetap hadis yang sahih kita pegang teguh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Potret orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, potret orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu apa? Orang yang berpaling dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang berpaling dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia jarang untuk membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup selama puluhan tahun tidak pernah khatam sejarah Nabi Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut dipertanyakan, dia cinta atau benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena para orang Arab mempunyai pepatah, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka dia sering menyebutkan tentang sesuatu tersebut. Ya, cinta dusta kalau seandainya dia mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia kemudian tidak pernah membaca sejarah orang yang dia cintai, tidak tahu seluk beluk orang yang dia cintai sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang ketiga, potret menghina, merendahkan, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpaling dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat, yaitu termasuk daripada menghina, potret menghina, merendahkan, tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak menghormati, tidak mengagungkan saat hadis sedang dibacakan. Saat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibacakan. Makanya ahibati hafizakumullah taala, ulama-ulama terdahulu ketika mengajarkan ilmu yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa sangat khusyuk jika mengajarkan ilmu. Seakan-akan di zaman para sahabat, seakan-akan ada burung di atas kepala para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian para ulama juga seperti itu. Kalau ada yang cengengesan di majlis beliau, maka beliau ambil sendal langsung pulang. Karena tidak boleh merendahkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara kita ambil dari isyarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tashurun. Wahai orang beriman, janganlah kalian angkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Dan janganlah kalian mengeraskan kepada beliau suara seperti kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Maka termasuk penghinaan, perendahan kedudukan Rasulullah SAW saat dibacakan hadis beliau, maka kita tidak memperhatikannya. Kita sibuk sendiri. Termasuk di dalamnya ini saat khutbah Jumat, saya sering melihat sebagian orang khutbah Jumat ngobrol, saat kajian ya. Kemudian saat dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, dia malah mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lihat sekarang cerita menarik disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kana Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi seorang ulama salaf. Ya. Beliau itu ulama salaf beliau wafat pada tahun 62 Hijriah. Seorang tabi'in, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Ya. Dan beliau belajar dengan atau seorang ya seorang tabi'in, beliau belajar dengan Malik bin Anas atau seorang tabi'ut tabi'in, ya, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau belajar dengan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, ya, dan seterusnya. Beliau kana Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah idza qara'a hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-hadirina bisukut. Apabila beliau membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada yang hadir untuk diam. Dan ingat, ini saat waktu itu tidak ada mikrofon atau speaker pembesar suara. Enggak ada. Maka beliau memerintahkan untuk diam. Fala yatahaddatsu ahad. Maka tidak ada seorang pun yang berbicara. Wala yubra qalam. Tidak ada satu pena pun yang ditajamkan pada waktu itu. Wala yatabassamu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang diam tersenyum gitu. Ya, tidak ada seorang pun. Beda mungkin di tengah-tengah masyarakat kita. Seorang pendakwah semakin lucu, semakin digantungi. Semakin lucu, semakin disukai. Makanya saya pernah menulis di media sosial saya dan di situ banyak hujatan, tetapi ini nasihat, ya. Orang menghujat itu urusan mereka, tetapi saya menyampaikan nasihat bahwasanya yang paling utama adalah yang menyampaikan ilmu agama. Aneh kadang-kadang yang dijadikan orang pembicaraan adalah ceramah terlucu Ustadz Fulan, terlucu terbaru Ustadz Fulan. Jadi yang terkenal terlucu terbarunya, bukan ilmunya. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Lihat ulama salaf terdahulu. Wala yatabassamu ahad. Tidak ada seorang pun yang tersenyum. Wala yakumu ahadun qa'ima. Dan tidak ada seorang pun yang duduk. Ka'anna ala ru'usih mutair. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Burung bisa hinggap pada sesuatu apabila sesuatu tersebut, ya, apabila sesuatu tersebut seakan-akan diam dan burung menyaman untuk hinggap di sana. Au ka'annahum fi shalah, atau seakan-akan mereka sedang berada di dalam salat. Fa idza ra'a ahadan minhum tabassama au tahaddatsa labisa na'lahu wa kharaj. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala, apabila beliau melihat salah seorang dari mereka tersenyum ataupun ngobrol, maka beliau memakai sendal beliau dan keluar dari majelis. Ilmu punya haibah, punya wibawa. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam punya wibawa. Ya. Maka saya kurang setuju pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau ceramah ya harus lucu, kalau enggak lucu enggak laku. Ini enggak benar. Ini tidak benar. Yang benar adalah ceramah harus menyampaikan ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Dan ini dilakukan bukan hanya oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Begitu juga dilakukan oleh Hammad bin Zaid rahimahullahu taala. sebagaimana disebutkan juga dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jadi banyak ulama yang seperti itu. Lihat disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa kana Malikun rahimahullah asyadda ta'dhiman li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Imam Malik rahimahullah orang yang paling mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kana idza jalasa lil fiqhi jalasa kaifa kan. Apabila beliau sedang di dalam majlis fikih, beliau duduk terserah beliau. Wa idza arada al julusa lil hadithi ightasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban jadidan jududan wa ta'ammam wa qa'ada ala manassatihi bi khushu'in wa khudu'in wa waqar wa yubakhkharu al majlisu min awwalihi ila faraghihi ta'dhiman lil hadith. Lihat subhanallah, beliau orang yang paling mengagungkan terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila beliau duduk untuk majlis fikih, beliau duduk terserah beliau, ya. Tetapi apabila beliau ingin duduk untuk hadis, beliau mandi dulu, beliau pakai minyak wangi dulu, beliau memakai pakaian yang bagus, beliau memakai surban, kemudian beliau duduk di atas tempat duduk beliau dengan penuh dengan kekhusyuan dan ketundukan dan kewibawaan, ketenangan. Kemudian majlis beliau diberikan bakhur, ya, yaitu menyan Arab yang wangi sebagai bentuk pemuliaan terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab inilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat gigih mengajari manusia tentang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik saat beliau masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, baik saat beliau masih hidup ataupun sudah meninggal. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Yazid rahimahullah. Beliau bercerita, "Kuntu naiman fil masjid fa hasabani rajul." Aku tidur di Masjid Nabawi. Lalu hasabani itu artinya seseorang memukulku. Fanadhartu fa idza Umar bin Al-Khattab. Aku toleh, oh ternyata Umar bin Khattab yang memukulku. Fa qala idhhab fa'tini bi hadaini faji'tuhu bihima. Yang artinya, wahai As-Sa'ib bin Yazid, pergi engkau. Bawakan dua orang yang tadi mengangkat suara di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan dua orang tersebut di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Man antuma?" Siapa kalian berdua? "Aw min aina antuma?" Dari mana kalian berdua? Maka orang ini, kedua orang ini menjawab, "Min ahli Taif." Dari penduduk kota Taif. Satu jam dari kota Mekah kalau zaman sekarang. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Lau kuntuma min ahli al-balad la auja'tukuma." Coba kalian termasuk penduduk kota Madinah, aku akan pukuli kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berdua telah mengangkat suara di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala yang keempat dari potret meremehkan Rasulullah SAW, merendahkan kedudukan beliau, menghinakan beliau, yaitu tidak mengagungkan ketika hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan. Kemudian termasuk daripada penghinaan terhadap Rasulullah SAW, yaitu menghina orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasulullah SAW, merendahkannya, memojokkannya, mengolok-oloknya, terutama di zaman media sosial seperti ini sangat mudah orang main olok-olokan. Dan ingat, hati-hati para ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit ta'an walal la'an walal fahishil badhi." orang mukmin itu tidak suka melaknat, mencaci, berkata kasar, berkata kotor, tidak terpuji. Nah, ini termasuk daripada hal yang kelima, menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghinakan orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haq zahirin, la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum, hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik." Yang artinya hampir masih saja ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran, mereka memperjuangkannya. Tidak ada yang membahayakan mereka, tidak ada yang menghinakan mereka sampai dan tidak ada yang menyelisih mereka sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka dalam keadaan demikian. Nah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, termasuk daripada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Yaitu melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Kenapa demikian? Orang yang menghinakan Rasulullah SAW adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Karena berarti dengan dia mengerjakan perbuatan bid'ah, maka dia menganggap bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalah beliau. Ini penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada mengatakan, "Allahumma fashhad, ya Allah, saya sudah sampaikan. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Ya Allah, saya sudah sampaikan." Ini termasuk perendahan, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak bersolawat. Perendahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini orang yang sangat merugi. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi biha asyra." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bersalawat atasku satu salawat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 salawat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memuji hamba tersebut sebanyak 10 kali. Nah, ini penting, ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, perendahan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghina para sahabat, merendahkan para sahabat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Kalau seandainya kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan sama pahala sedekah kalian dengan sedekahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, walau bersedekah dengan satu mud, yaitu satu mud seperti ini atau setengahnya. Nah, itu pun bukan emas. Itu pun adalah selain emas. Baik. Kenapa tidak diperbolehkan atau kenapa termasuk penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala memujinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya, maka barang siapa yang menghina, mengendahkan, merendahkan para sahabat Nabi, berarti dia menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu contoh-contoh dari penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh penulis, yaitu Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan, "Thalithan anna al-wajib nahwa al-Qur'an ihtiramuhu wa ta'zimuhu bi annahu kalamu Allah Subhanahu wa ta'ala wa fadlu kalamillah 'ala sa'iril kalam ka fadlillah 'ala sa'iril khalq 'ala sa'iril khalqihi li annahu min kalamillah wa kalami rasulillah wa kalamil wa kalamullah sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala fal wajibu ihtiramu kitabullah ihtiramu kitabillah wa ta'zimuhu wa tawqiruhu." Nah, yang artinya ketiga, bahwa terhadap Al-Qur'an diwajibkan untuk menghormatinya, mengagungkannya, karena itu adalah kalamullah. Dan keutamaan kalam Allah atas semua kalam seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Karena itu adalah kalam Allah, dan kalam Allah itu merupakan salah satu sifat Allah. Maka wajib menghormati kitabullah dan mengagungkannya dan memuliakannya. Saya akan berbicara tentang Al-Quran sekarang, kemuliaan dari Al-Quran, agar kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kemuliaan dari Al-Quran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kemuliaan Al-Quran, Al-Quran adalah kitab 'amun lil 'alamin, umum, universal untuk alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 1, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, atas hambanya agar menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Nah, kemudian juga termasuk daripada kemuliaan Al-Quran agar kita senantiasa memuliakannya dan tidak meremehkannya, karena menghinakannya, mengolok-oloknya termasuk daripada kekufuran. Yaitu Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menantang seluruh jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Ya, yang semisal dengannya. Baik itu dengan 10 surat yang semisal dengannya, atau satu surat, ya. Akan tetapi mereka tidak sanggup untuk mengerjakannya. Hal ini disebutkan banyak ayat, di antaranya surat Al-Isra ayat 88. "Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan wahai Muhammad, jikalau manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, maka niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkannya, walaupun sebagian kalian tolong-menolong dengan sebagian yang lainnya. Kemudian termasuk keagungan Al-Quran. Al-Quran adalah buku petunjuk. Petunjuk bagi orang bertakwa dan petunjuk untuk seluruh manusia. Ya, beda dengan kitab-kitab suci yang lainnya, bahwa Al-Quran adalah buku petunjuk. Nah, banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran. Maka dengan itu kita wajib untuk memuliakan Al-Quran. Jangan-jangan meremehkan Al-Quran. Nah, kemudian di sini saya ingin menyebutkan interaksi seorang muslim dengan Al-Quran ada 5. Yang pertama, yaitu mempelajari bacaan Al-Quran, makhraj tajwidnya, dan juga makna-makna. Ini yang pertama. Yang kedua, membacanya. Membaca, membaca, membaca. Membaca Al-Quran. Ini termasuk daripada interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu dengan mendengarkannya. Tidak membaca, tapi dia dengarkan saja daripada dia dengar musik. Maka ini termasuk daripada mengagungkan Al-Quran. Yang keempat, yaitu menghafalkan. Menghafalkannya. Karena ini termasuk daripada pemuliaan terhadap Al-Quran. Dan ini termasuk daripada interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang kelima, yaitu bahwa mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itulah interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat, annal wajiba ihtiramu dinil Islam. Yang keempat, bahwa wajib, maksudnya pelajaran keempat dari ayat, ya, ayat yang disebutkan oleh penulis, bahwa wajib hukumnya menghormati agama Islam, wa adamu tanaqqusihi, tidak menguranginya, aw intiqadu syai'in minhu, atau mengkritik sesuatu darinya. Li'annahu dinullahi wa syara'i, yang artinya karena dia adalah agama Allah dan pensyariatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu li ahadin an yantaqida hadad din aw yatanaqqasahu aw yatakallama fihi bikalamin fihi tanaqqus wa istihza' wa sukhriya. Fahadha huwa alwajib nahwu Allah jalla wa ala wa rasuli wa nahwu dinil Islam. Beliau mengatakan, wahwa wajib menghormati agama Islam. Ini yang ke, ya, wajib menghormati agama Islam dan tidak menguranginya dan mengkritik sesuatu darinya. Karena itu adalah agama Allah dan syariatnya. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk mencelanya, mencelanya, mencela agama ini atau menguranginya atau membicarakannya dengan pembicaraan yang di dalamnya terdapat celaan, olok-olok atau merendahkan. Inilah kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap agama dan terhadap agama Islam. Ini termasuk daripada hal yang merupakan faedah dari ayat yang disebutkan tadi. Nah, taib, kiranya cukup dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tentang faedah-faedah dari ayat yang disebutkan oleh penulis, yaitu tentang pengolokan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau boleh saya tambah yang keenam, yang kelima deh ya, agar kita berhenti pada poin yang memang cocok. Annahu yajibu ihtiramu sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawqiriha wa ihtiramuha li annaha kalamul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya wahyun min Allah jalla wa ala. wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fayajibu ihtiramu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yajuzu intiqaduha wal istihza'u bi syai'in minha. Faman fa'ala dzalika faqad irtadda 'anil Islam. Bahwa wajib menghormati sunnah Rasulullah SAW, ini sudah kita sebutkan tadi ya, memuliakan dan menghormatinya karena itu adalah kalam Rasulullah SAW dan itu juga wahyu dari Allah. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah sabda Rasulullah SAW dan pada saat yang bersamaan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal ini juga berdasarkan wahyu dari Al-Qur'an surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya dan ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ucapan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Apabila seseorang membuang-buang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ini berarti penghinaan, perendahan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, maka wajib memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh mengeritiknya dan mengolok-olok sedikit pun darinya. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah murtad dari agama Islam. Ada istilah para ikhwan yang dirahmati Allah, jadi saya teringat tentang cara penafsiran Al-Quran. Yaitu dengan cara hermeneutika. Ya, dengan cara hermeneutika. Dan hermeneutika ini adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Interpretasi makna. Jadi kalau dapat ayat Al-Quran, maka dia interpretasi dirinya sendiri dengan pemahaman dirinya sendiri. Dia harus kritis terhadap ayat tersebut. Dia harus kritis terhadap sunnah Rasulullah SAW tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tidak boleh mengkritik dan tidak boleh mengolok-olok karena ini bisa menyebabkan kepada kekufuran. Alhamdulillah selesai pada pertemuan kali ini kajian kita, yaitu sampai kepada halaman 196 dan faedah dari ayat surat At-Taubah ayat 65-66. Faedah sudah yang kelima kita sebutkan. Ya, faedah sudah yang kelima kita sebutkan. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan dari mana? Dari Instagram, YouTube, Facebook dan semisalnya. Coba saya mulai dari Facebook dulu ya, karena sering sekali Facebook tidak dibacakan pertanyaannya. Coba kita mulai dari Facebook. Apa saja yang ditanyakan? Taib. Facebook belum ada. Dari YouTube, lebih utama mana ya? Salat di masjid yang memakai protokol COVID-19 atau tempat biasa, ruangan yang biasa dipakai salat berjamaah yang masih tetap menjaga kerapatan saf? Maka jawabannya adalah menjaga nyawa ini adalah salah satu tujuan syariat Islam. Dan apabila kita melihat kepada penjelasan para ahli tentang penyakit COVID-19, salah satu penyebabnya adalah yaitu droplet. Bahkan sekarang udara. Droplet artinya cipratan, apa yang keluar dari bersin, batuk atau pilek itu terkena orang lain, kemudian masuk hidung atau mata ataupun mulut. Nah, ini adalah penyebab tersebarnya penyakit COVID-19 yang sudah terbukti dan sudah dinyatakan oleh ahli medis. Maka pada saat itu Islam sebagai agama sangat menjaga agar tidak terjadi kehilangan nyawa. Ya, lima perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam. Yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga darah, harta, dan kehormatan. Ini termasuk daripada menjaga akal, maksud saya akal, harta, dan kehormatan. Ini termasuk daripada perkara, dari lima perkara yang sangat penting dijaga dalam agama Islam, yang di dalam agama Islam. Maka apabila seseorang dia merasa khawatir tertular atau menularkan, maka dia sholat di masjid yang menerapkan protokol COVID-19, yaitu sholatnya berjarak. Dan ini dalam keadaan normal hukumnya antara dua di antara para ulama. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Keharaman akan terangkat. Kenapa? Karena menjaga nyawa tadi. Yang kedua, kemakruhan karena ada hajat terangkat. Kenapa? Karena hajatnya adalah agar tidak tertular penyakit atau bahkan menularkan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah prosedur pemakaman protokol COVID-19 sah-sah saja? Maka jawabannya ya, sudah sah saja. Tidak mengapa. Ya. Karena itu termasuk daripada menjaga agar tidak terjadi penularan dan juga menularkan kepada yang lain. Baik, saya ambil dari Instagram. Silakan. Ada yang bertanya? Instagram. Mana yang lebih utama bagi seorang istri ustaz, berbakti pada suami atau kepada mertua? Maka jawabannya suami, jelas itu. Ya, suami. Kenapa? Karena Allah berfirman ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, yang artinya para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Maka perempuan di sini berbakti kepada suaminya. Ketika seorang perempuan sudah menikah, maka tidak ada kewajiban yang paling besar bagi perempuan untuk ditunaikan kecuali kewajibannya terhadap suaminya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Fassarihat qanitat." Maka wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat yang artinya muti'at li azwajihinna, taat kepada suaminya. Wallahu alam. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Kita lihat lagi dari Facebook. Taib. Mohon berikan kiat diri agar terhindar dari putur, karena ketika ia datang terasa sulit untuk melepaskan diri, Ustaz. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, futur itu sebuah keniscayaan siapapun dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli fitrat wa likulli syirratin fatratan." Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dhalika faqad hala. Sesungguhnya setiap beramal ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa lemah, ya, masa futur. Barang siapa saat lemah dia kembali kepada sunnahku, dia mendapat petunjuk. Barang siapa saat lemah, futur, malas, dia melakukan selain kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti binasa. Wallahu alam. Kalau kita jadi pegawai, syarat masjid tapi kita pemahaman tentang tahlilan saya ingkari adanya bukan ajaran Rasulullah SAW, tapi saya dipanggil untuk hadir acara tersebut. Apakah saya termasuk dosa karena ikut di dalamnya? Maka jawabannya tidak boleh ikut hadir di dalam acara yang belum ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Apakah dalil hadis sholat ingat mati cocok digunakan untuk sholat berjamaah dengan rapat sehingga tidak perlu takut COVID? Tidak pas. Ya, tidak pas. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang sholat dia harus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhusyuan hati ada saat kita merasa aman, ya, saat kita merasa aman. Maka sekali lagi bahwasanya sholat dalam keadaan COVID-19 kemudian dia renggang safnya, maka pada saat itu tidak berdosa dan juga tidak mengurangi pahala karena ada hajat, bahkan ada keadaan terpaksa. Ada hajat, bahkan ada keadaan terpaksa. Tetapi siapa yang ingin menyempitkan, maka itu perkara ijtihadiyah. Perkara apa? Ijtihadiyah. Artinya siapa yang berpendapat bahwa meskipun COVID maka tetaplah dirapatkan saf. Ya, takut hanya kepada Allah. Semestinya orang yang sholat lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hak, itu pendapat. Ya. Karena tidak ada dalil yang sharih jelas baik Al-Qur'an ataupun hadis untuk merapatkan saf walaupun dalam keadaan COVID, belum ada dalil. Ya, maka pada saat itu sebagian orang mengambil pendapat ini, sebagian orang mengambil pendapat ini, maka itu hak masing-masing. Maka saya lebih condong kepada pendapat para ulama bahwasanya menjaga nyawa lebih utama dibandingkan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan memakan bangkai haram, itu hak Allah, haram, diharamkan oleh Allah. Tapi ketika nyawa terancam, maka illa matturirtum ilaih, kecuali dalam keadaan kalian terpaksa, darurat, kalian kalau tidak makan kalian mati, maka pada saat itu ya, kalahkan hak Allah, kemudian jagalah nyawa. Ini termasuk perkara yang sangat disepakati oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya, seperti misalkan di dalam puasa, puasa seseorang tidak kalau tidak sanggup untuk berpuasa, baik karena sakit, sakitnya kronis atau akut, baik karena tua renta, maka boleh dia tidak berpuasa. Ya, hak Allah untuk berpuasa. Tetapi ketika berurusan dengan nyawa, maka pada saat itu boleh dia untuk mengalahkan hak Allah tersebut dan menjaga nyawanya. Karena itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya tanya, jika suami pinjam uang istri, apakah suami wajib mengembalikannya? Wajib. Enak aja, ya. Seorang suami yang meminjam uang kepada istrinya, maka wajib untuk mengembalikannya. Ustaz, itu kan uang istri dari pemberian saya juga. Maka ketika Anda memberikan kepada istri Anda, maka berarti berpindah kepemilikan menjadi hak milik istri. Maka tidak boleh asal comot, asal ambil, karena itu adalah hak milik siapa? Istri. Allahu a'lam. Apa boleh istri meminta suami menabung bersama dan hemat dengan uangnya agar kita bisa hemat dan tujuan keuangan keluarga lainnya? Apakah istri termasuk mengatur uang suami tidak boleh? Maka jawabannya bukan tidak boleh, akan tetapi ya, akan tetapi saling tolong menolong di dalam apa? Di dalam kebaikan. Istri dia bisa memberikan masukan kepada suami bagaimana cara mengatur keuangannya agar sang suami tidak boros, agar sang suami tidak membeli hal-hal yang tidak bermanfaat dan semisalnya. Allahu a'lam. Bantu tips agar mudah bangun malam untuk tahajud. Pertama, ketika mau tidur jangan pegang ini, jangan pegang handphone. Satu. Yang kedua, segera tidur, jangan begadang. Maksimal jam 10 kalau waktu Indonesia Tengah, jam 9 waktu Indonesia Barat. Maksimal itu maksudnya bukan berarti harus jam segitu, tetapi segerakan tidur. Karena bagaimanapun ke orang yang terlambat tidurnya susah untuk bangun malam. Ya, susah untuk bangun malam. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk sholat tahajud. Ya, menggapai rahmat Allah, mendapatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar semangat dalam belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Quran? Maka agar semangat belajar dan belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Quran adalah ikhlaskan niat. Untuk apa belajar bahasa Arab? Untuk siapa menghafal Al-Quran? Ikhlaskan niat. Kalau seandainya niatnya ikhlas, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia gigih untuk bisa belajar bahasa Arab. Kemudian setelah itu juga menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah termasuk ikhlas yang termasuk niat yang ikhlas dalam belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Quran adalah yaitu niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan mempelajari bahasa Arab dia akan mengetahui bisa mempelajari ilmu agama. Dan dari sinilah para ulama mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Kenapa? Karena belajar ilmu agama hukumnya wajib. Al-wasail laha hukmul maqasid. Artinya sarana-sarana mempunyai hukum seperti tujuan. Hukum tujuan. Tujuan belajar agama wajib. Ya, itu belajar agama wajib dan ini tujuan. Maka sarana yang menghantarkan kepada tujuan tersebut juga hukumnya wajib. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kita lihat lagi dari Instagram, dari Facebook. Kalau perempuan sholat qabliyah subuh, apa harus berpatokan pada azan di masjid? Jika masjid sudah iqamah, apakah masih diperbolehkan melakukan sholat qabliyah subuh tersebut? Maka jawabannya tidak. Tidak harus berpatokan kepada masjid. Karena yang menjadi patokan adalah azan subuh. Kalau sudah azan subuh, maka silahkan dia mengerjakan sholat qabliyah subuh. Kalau seandainya di masjid sudah sholat subuh, sedangkan dia belum sholat subuh, maka dia kerjakan dulu qabliyah subuh 2 rakaat, baru setelah itu sholat subuh. Tapi ingat, jangan menunda-nunda, mengakhirkan waktu sholat, karena ini termasuk daripada orang-orang yang diancam mendapatkan neraka wail di akhirat. Fawailul musallin alladhinahum an salatihim sahun. Yang artinya, celaka bagi orang yang sholat, yang mereka lalai tentang sholatnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud lalai tentang sholatnya adalah alladzina yuakhiruna shalah an awqatiha. Artinya orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Apa yang baik contoh dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi.